Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kita masih dalam bab saumil musafir, hukum berpuasa bagi seorang yang musafir. Qala al-muallif hafizahullah, thumma dhakartu tafsila hukmi saumi fi safari. Kemudian aku pun menyebutkan perincian tentang hukum puasa dalam kondisi safar. Ala khulasatin fit tahqiq, yang kesimpulannya setelah dilakukan pengecekan terhadap dalil-dalil, maka di sini beliau membagi keadaan musafir itu dari segi hukumnya menjadi dua hukum. Fa awwaluha, adapun hukum yang pertama, al-musafiru alladhi yajidu masyakkatan fis siyam, adalah seorang musafir yang dia merasakan kesulitan untuk berpuasa, merasa berat, sulit untuk berpuasa. Fahadha yahrumu sawmuhu, maka yang seperti ini haram hukumnya dia berpuasa. Naam. Wa in shoma shahha siyamuhu wa athima. Akan tetapi kalau dia ingin berpuasa dalam kondisi berat, kesulitan, mendapatkan masyakkah syadidah, maka puasanya sah dan dia berdosa. Sah puasanya tapi dia berdosa, karena haram hukumnya untuk dia berpuasa. Amma sihhatu siyamihi, adapun tentang kesahihan puasanya, bahwa puasanya itu sah, fala dalila alal butlan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batal puasanya. Wa haditsu, sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri saumu fis safari, bukanlah dari kebaikan berpuasa dalam perjalanan sebagai seorang musafir. Ya, kalau bukan dari kebaikan berarti apa? Huwa minasyarr, termasuk kejahatan, dan kejahatan hukumnya haram. Wadhalika, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, fir rajul, tentang seseorang, alladhi dhullila alaih, yang dia diberikan naungan karena dia tetap melanjutkan puasanya dalam kondisi terik matahari, lalu kemudian dia dalam keadaan tidak mampu, ya, dalam keadaan kelelahan, sehingga diberikan perlindungan. Nah, ya, lalu setelah itu Rasulullah SAW melihat kok ada kerumunan banyak orang, ada kerumunan para sahabat di situ. Ada apa mereka? Mereka melihat orang yang sedang diberikan perlindungan itu dari terik matahari, dia dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa minal birri as-sawmu fis safari, tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam waktu melakukan perjalanan. Thabitun fi sahihaini an Jabir, ini sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir, menunjukkan berpuasa pada waktu safar yang menyebabkan dia mendapatkan masyakkatun syadidah, kesulitan yang sangat, maka ini hukumnya haram. Wa kadzalika hadits, demikian pula hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usah, mereka itu adalah orang-orang bermaksiat. Fa inna fi riwayatil hadits qauluhum, maka sesungguhnya di dalam riwayat hadits itu mereka menyatakan, innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam, bahwa manusia, yakni sebagian manusia, mereka merasakan kesulitan untuk berpuasa. Qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi, lalu Rasulullah menyatakan ini, ulaikal usah, ulaikal usah, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Wa huwa fi sahihi thabit, dan ini di dalam sahih. Falam ya'murir Rasul sallallahu alaihi wasallam bil qada, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengganti puasanya. Ya. Kalau memang itu membatalkan puasa, tentunya mereka akan mengganti dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantinya. Walam yukhbir bil butlan, dan juga Rasulullah tidak mengabarkan batalnya puasa mereka. Hanya menyebutkan bahwa mereka telah menyelisihi sunnah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Wa kadzalikal ahadits wal ayat, demikian pula hadis-hadis dan ayat-ayat. Allati fiha an-nahyu 'anil idrar, yang di dalam ayat dan hadis itu terdapat larangan untuk menyebabkan kemudaratan. Kaqaulillahi azza wa jal, seperti firman-Nya, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Naam, kamu menyiksa diri, menjadikan diri itu menghadapi masyakkah syadidah. Naam, itu mirip dengan melakukan pembunuhan dan menyiksa diri sendiri. Wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara, ya, tidak ada kemudaratan dan tidak ada pula yang menyebabkan dan mendatangkan kemudaratan itu. Ya, terjadi berbagai perselisihan para ulama dalam menafsirkan dan membedakan sabda Rasulullah ini, la darara wa la dirar. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Walahu syawahid yataqawwa biha, dan mempunyai penguat-penguat yang bisa dijadikan sebagai penguat. Tursyidu, yang memberikan petunjuk, ila isyanil musafir, memberikan petunjuk bahwa telah bermaksiat orang yang musafir itu. Idza lahiqathul masyaqqatu wal haraju khasatan, apabila dia berpuasa dalam kondisi dia musafir disertai dengan masyakkah, kesulitan, ya, wal haraj, perasaan berat, ini secara khusus dalam kondisi seperti ini. Wa annallaha manna alaihi bi rukhsatil iftar, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan, memberikan anugerah kepada mereka untuk diberikan keringanan tidak berpuasa. Ya. Wa qad nassa 'ala tahrim an-Nawawi fi syarh Muslim. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim telah menyebutkan nas tentang haramnya berpuasa bagi seorang musafir. Inda husulid darari wal masyakkah, apabila dengan berpuasanya menyebabkan datangnya kemudaratan dan kesulitan. Jadi ini keadaan pertama, Kalau dalam keadaan masyaqqatun syadidah, maka haram hukumnya bagi dia untuk berpuasa. Kemudian keadaan yang kedua, wa amma annal fitra fi safari mutlaqan huwal afdal wal ahsan. Adapun tidak berpuasanya seorang yang musafir dalam kondisi safar itu secara mutlak, itu lebih afdal dan lebih baik. Ya. Kama huwa madhhabul Imam Ahmad, sebagaimana ini adalah madhab dan pendapatnya Al-Imam Ahmad, bahwa selain dari orang yang mendapatkan masyaqqatun syadidah yang hukumnya haram itu tadi, selain itu, ya, yakni apabila seorang mempunyai kemampuan dalam berpuasa, tetap hukumnya tidak berpuasa itu lebih afdal, kata beliau. Naam. Tidak berpuasanya lebih afdal. Berarti tidak ada kecuali dua hukum saja. Haram bagi yang merasakan masyaqqatun syadidah kemudian dia berpuasa, dan bagi yang tidak merasakan itu, hukumnya afdal bagi dia untuk tidak berpuasa. Fakullul adillati sahiha tadullu ala hadha. Maka setiap dalil-dalil yang sahih menunjukkan yang demikian. Wa ma warada min adillatin tubayyin. Dan apa yang datang berupa dalil-dalil yang menjelaskan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma fi safar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam kondisi safar. Au aqarra sahabatu ala shomi fi safar. Aqarra sahabata ala shomi fi safar. Ataukah Rasulullah membiarkan para sahabat ketika mereka berpuasa dalam kondisi safar? Fala munafata fiha, maka tidak bertentangan riwayat-riwayat tersebut untuk dinyatakan li afdaliyatil fitr, bahwa tetap berbuka itu lebih afdal. Nah, wal hadithu sahihul am alladhi yaqulu fiha sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang sahih yang umum yang mana Rasulullah SAW bersabda padanya, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu senang, antuk tarukhasuhu, untuk didatangkan rukhsah-rukhsahnya, apa yang Allah ringankan untuk mereka, kama yuhibbu antuk ta'azaimuhu, sebagaimana Allah mencintai untuk didatangkan perintah-perintahnya, kewajiban-kewajibannya. Nah, maka berdasarkan hadis ini kata beliau menunjukkan bahwa mengambil rukhsah itu lebih afdal. Wa huwa fil musnad an Ibnu Umar walahu syawahid, dan ini terdapat dalam musnad Al-Imam Ahmad dari Ibnu Umar dan mempunyai penguat-penguat yang lain. Jadi tidak ada kecuali dua keadaan. Namun sebagian dari kalangan para ulama, mereka membagi seorang yang musafir itu tiga keadaan. Dan pendapat itu pula yang dikuatkan oleh Syekh Nu'zaimin rahimahullah. Keadaan yang pertama, yaitu yang disebutkan oleh al-mu'allif, perasaan masyakkah syadidah, maka ini hukumnya haram atas dia untuk berpuasa. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, ada masyakkah tapi tidak syadidah, ini sedikit perasaan berat tapi sedikit begitu. Naam, fihi ba'du asyai minal masyakkah. Maka keadaan yang seperti ini afdal bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya. Makruh hukumnya berpuasa. Afdal bagi dia untuk tidak berpuasa. Keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, tidak ada perasaan berat sama sekali. Ya, tidak merasakan berat. Puasanya dia dan tidak puasanya dia sama saja. Maka keadaan yang ketiga ini hukumnya berpuasa lebih afdol. Ya, sebab itu lebih mempercepat seorang dalam melaksanakan kewajibannya dan juga lebih menghindari adanya kewajiban-kewajiban yang dikhawatirkan bertumpuk-tumpuk sehingga dia akan lebih merasakan kesulitan untuk mengganti puasa itu. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya Abu Darda. Beliau menyebutkan bahwa kami di bulan Ramadan dalam kondisi melakukan perjalanan fi yaumin syadidil har, pada hari yang terik matahari menyengat. Wa ma fina shaimun, dan tidak ada di antara kami yang berpuasa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Tidak ada yang berpuasa dari kami kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawahah. Maka di sini menunjukkan bahwa berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asal dari perbuatan Rasulullah adalah mustahab, sunnah. Tambah lagi membiarkan Abdullah ibn Rawahah berpuasa. Nah, dan beliau tidak mengingkari. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa bagi mereka-mereka yang tidak merasakan masyakkah, tidak merasa kesulitan, puasanya dia dan tidak puasanya dia sama, maka dalam hal ini afdal bagi dia untuk berpuasa. Dan ini wallahu a'lamu bissawab, pendapat yang rajih. Naam. Wa amma wujubut tasahur, adapun hukum wajibnya makan sahur. Fali anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk makan sahur itu fi ghairi ma haditsin. Bukan hanya terdapat dalam satu hadis. Kaqaulihi fi hadithi Anasin fi sahihain, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat berkah. Nah, di sini perintah tasahharu. Wa yulzimu hadzal amra kullu man qala min ahlil usul, dan melazimkan, mengharuskan perintah ini setiap orang yang mengatakan dari para ulama ahlul usul, bi annal amra lil wujub, bahwa perintah itu asal hukumnya wajib, li hadzal amri sahih sharih, berdasarkan perintah yang sahih dan jelas ini. Ya, tapi mestinya ada tambahan, betul asal dari perintah hukumnya wajib sampai datang dalil yang memalingkan dari kewajiban itu. Nah, walaupun di sini memang Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz perintah tasahharu, sehingga beliau di sini mengambil dalil ini secara zahir. Akan tetapi di sana ada ijma' dari kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa para ulama telah ijma' dan sepakat bahwa makan sahur itu hukumnya sunnah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Nah, ya, maka ijma' inilah yang juga merupakan hujjah. ya, yang menunjukkan bahwa maksud dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan menunjukkan wajib, fa innama huwa lil istihbab, tapi hanya menunjukkan sunnah. Wallahu alam. Wa ammal muwasalatu fi shaum, adapun menyambung puasa, ya, dua hari berturut-turut tanpa makan, tanpa berbuka puasa, tanpa makan sahur. Fa jumhurul ulama ala tahrimil muwasalah, maka jumhur dari kalangan para ulama menyatakan haram hukumnya menyambung puasa itu. Lima sahafi ahadith, karena telah sahih dalam beberapa hadith. Minha hadithu Abi Sa'id al-Khudri, di antaranya adalah hadis Abi Sa'id al-Khudri. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwasilu, jangan kalian menyambung puasa kalian. Fa ayyukum arada ayyuwasil falyuwasil hatta sahr. Siapa di antara kalian yang ingin menyambung puasanya, maka dia sambung cukup sampai waktu sahur saja. Jadi kalau dia ingin muasalah, ah, ya boleh dia tidak berbuka puasa, boleh dia tidak makan malam, tapi kalau sudah masuk waktu sahur harus makan sahur. Kemudian setelah itu berpuasa lagi. Gak boleh kemudian meninggalkan makan di waktu malam, lalu kemudian di waktu sahur pun tidak makan, ya, tidak minum, lalu kemudian dilanjutkan puasanya sampai buka puasa di hari yang kedua. Ini hukumnya haram. Naam. Ya. Adapun kalau dia ingin muasalah, cukup sampai waktu sahur. Wallahu alam. Kalau kita melihat mungkin sekarang ini tidak ada yang mau mengamalkan hadis ini. Mereka sudah tahu bahwa makan atau berbuka puasa itu hukumnya sunnah, afdal, menyelisihi ahlul bid'ah. Naam. Saya kira tidak ada yang mau mengamalkan hadis ini sampai sahur begitu. Naam, tidak makan di waktu malam. Tambah lagi itu lebih nikmat. Iya kan? Siapa yang tahan, mana tahan di saat orang berpuasa, kemudian di saat tiba waktu berbuka puasa, kemudian di sana ada esnya, ada macam-macamnya, berbagai macam jenis makanan. Siapa yang tidak tergoda untuk itu? Nah, apalagi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin kita bisa mengatakan tidak ada orang yang mengamalkan ini sekarang untuk menyambung sampai di waktu sahur. Wallahu a'lamu bissawab. Rawahu al-Bukhari fi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam sahihnya. Tayyib. Lahuna ya ikhwan.